الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، sebelum kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah, maka ada dua pertanyaan yang disampaikan kepada ana yang penting untuk kita jawab dari hal-hal yang hubungannya dengan permasalahan salat. Pertanyaan yang pertama tentang seseorang membaca di dalam sholat, membaca bacaan-bacaan sir. Apakah diperbolehkan seseorang membaca di dalam sholat di dalam hati dan tidak dilafadzkan? Apakah yang demikian diperbolehkan, ataukah seseorang ketika membaca bacaan-bacaan sholat harus dilafadzkan? Maka dalam hal ini, ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, para ulama menganggap bahwa tidak dinamakan qira'ah, tidak disebut membaca, kecuali dengan syarat dia harus melafazkan. Jadi harus ada gerakan mulut yang menunjukkan bahwa dia berkomat-kamit membaca lafaz-lafaz dari bacaan tersebut. Adapun mulutnya diam, lalu kemudian dia hanya membaca di dalam hatinya, dalam artian dia mengingat di dalam hatinya tanpa dia melafazkan, maka yang seperti ini tidak dianggap qira'ah. Yang seperti ini tidak dianggap qira'ah, tidak dikatakan membaca. Dan para ulama telah menjelaskan hal ini. Di sini saya akan menyebutkan beberapa pendapat dari penjelasan para ulama tentang hal ini. Disebutkan dalam Al-Mudawwanah oleh Ibn Al-Qasim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kana malikun la yara ma qara' ar-rajul fi nafsihi ma lam yuharrik bihi lisanahu bil qira'ah. Imam Malik rahimahullah, beliau tidak menganggap apa yang dibaca oleh seseorang di dalam hatinya selama dia tidak menggerakkan lisannya, maka itu tidak dianggap qira'ah, tidak dianggap membaca. Sementara yang diperintahkan adalah al-qira'ah, membaca dan mengucapkan. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Baji, disebutkan dalam Al-Muntaqa, wal-qira'atu fin-nafs hiya bi-tahrikil lisan bi-takallumin wa illam yusmi' nafsahu. Yang dimaksud membaca, seseorang membaca dengan suara apa, seorang membaca dalam sholat adalah dengan menggerakkan lisan, dengan mengucapkan meskipun dia tidak memperdengarkan dirinya. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau juga mengatakan, sebutkan dalam Al-Majmu' jilid 3 halaman 306, kata beliau, qala ashabuna, berkata para sahabat kami dari Asy-Syafi'iyah, alal akhras ay yuharrika lisanahu biqasdil qira'ah biqadri ma yuharrikuhu an-natiqu li'anna al-qira'ata tatadammanu nutqan wa tahrikal lisan. Orang yang bisu yang tidak mampu berbicara, ketika dia membaca, dia harus menggerakkan lisannya, kata beliau. Dia harus menggerakkan lisannya dengan tujuan membaca, sesuai kadar yang digerakkan oleh orang yang mengucapkannya. Sebab membaca, yang dimaksud membaca apabila terpenuhi dua hal. Yang pertama, nutqan, ucapan. Jadi ada suara. Yang kedua, wa tahrikal lisan, menggerakkan lisan. Ini baru disebut qira'ah. Fasaqata ma'ajaza anhu wa wajaba ma qadira alaihi. Sementara orang yang bisu, dia tidak bisa mengucapkan, namun menggerakkan lisankan dia mampu. Maka tidak ada kewajiban bagi dia mengucapkan, namun menggerakkan lisan tetap merupakan hal yang wajib baginya. Orang yang bisu, yang tidak mampu berbicara. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu." Apabila aku perintahkan pada kalian dua, apabila aku memerintahkan pada kalian sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari. Kata beliau, "Inna qira'at as-sir takunu bi tahrikil lisan wasyafataini." وبذلك يتحرك شعر اللحية وهذا القدر لا بد منه في القراءة والذكر. Membaca dengan suara lirih itu harus dengan menggerakkan lisan dan bibir, jadi komat kamit. Oleh karena itu, seorang yang memiliki jenggot ketika dia membaca, yataharraku lihya, sya'ru lihya, ya, jenggotnya itu bergerak ketika membaca. Para sahabat ketika mereka mengerjakan sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dari mana? Bittirabi lihyatihi, dengan gerakan jenggotnya, dengan goncangan jenggot yang menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam membaca. Jadi harus dengan gerakan lisan, harus dengan komat kamit. Ya, tidak dianggap qiraah apabila dia tidak menggerakkan lisannya. Kata beliau, ini kadar minimal seseorang dikatakan membaca dan berzikir. Membaca dan berzikir. Seorang berzikir, enggak cukup dalam hati. Harus ada talaffuz, dia melafazkan, dia komat kamit dalam mengucapkannya. Jadi dari sini ma'asyarul rahimakumullah, kita mengetahui bahwa seseorang tidak dianggap membaca sampai dia melafazkannya, dia menggerakkan lisannya membaca apa yang dia baca dari wirid-wirid dan zikir-zikir. Yang menjadi permasalahan, yang itu juga menjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam hal persyaratan seseorang membaca, apakah disyaratkan dia memperdengarkan dirinya sendiri? Apakah itu syarat minimal? Seseorang membaca, dia memperdengarkan dirinya sendiri. Dalam hal ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian pendapat para ulama itu mensyaratkan harus kadar minimalnya bukan hanya sekedar menggerakkan lisan, bukan hanya sekedar komat kamit, namun dia melafazkan hingga didengarkan oleh telinganya. Dan ini pendapat yang dinukilkan dari An-Nawawi rahimahullah, Al-Baghawi, Al-Mardawi, yang disebutkan dalam kitab beliau Al-Insaf. Mereka menguatkan pendapat ini. Sebagian para ulama mengatakan tidak disyaratkan. Yang terpenting bagi dia melafazkan, dia menggerakkan dengan lisannya dan melafazkannya. Meskipun ketika dia melafazkan, dia tidak memperdengarkan dirinya sendiri. Jadi meskipun dia tidak mendengar. Ya, jadi kalau mendengar, memperdengarkan pada diri sendiri, tentu itu lebih keras suaranya dibandingkan dia membaca yang dia tidak mendengarkan. Maka ini pendapat sebagian dari kalangan para ulama. Dan telah disebutkan sebelumnya perkataan Al-Baji, wa illam yusmi' nafsahu. Yang terpenting adalah dia menggerakkan lisannya, dia membacanya meskipun dia tidak memperdengarkan dirinya. Demikian pula Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, la yushtarat bal yakfi taswirul huruf. Tidak disyaratkan, namun cukup dia menggambarkan huruf, yakni melafazkan huruf. Ya, menyebutkan dengan lisannya, menggerakkannya dengan huruf-hurufnya. Misalnya tatkala dia membaca subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal azim, meskipun dia tidak memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Jadi lebih kecil. Ya, tapi menunjukkan bahwa ada yang dia ucapkan, ada yang dia lafazkan. Demikian pula yang dikuatkan pendapat ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan walau ishtaratu ay yusmi'a nafsahu al-qira'ah al-wajibah, dan tidak disyaratkan dia memperdengarkan dirinya sendiri dalam bacaan wajib. Bal yakfihi al-ityanu bil huruf illam yusmi'ha. Namun cukup bagi dia dia mendatangkan huruf-hurufnya meskipun dia tidak memperdengarkan dirinya sendiri. Wa huwa wajhun fi madhhab Ahmad wa ikhtarahu al-Karhi min al-Hanafiyah wa kadha kullu dhikrin wajib. Dan ini adalah salah satu pendapat dalam madhab al-Imam Ahmad dan dikuatkan oleh al-Karhi dari madhab al-Hanafiyah. Dan demikian pula lah setiap zikir wajib. Pada setiap zikir maka itu diharuskan ada gerakan lisan, ada komat kamit meskipun dia tidak memperdengarkan dirinya sendiri. Dan ini yang sahih. Ya, karena tidak ada syarat yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan bahwa seorang harus memperdengarkan dirinya sendiri pada saat dia membaca wirid-wirid, demikian pula zikir-zikir yang terdapat di dalam salat. Maka ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah kita jelaskan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.